بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا مأشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada malam hari ini yang seyogianya Ustadzun Al-Fadhil Abu Zainad Abdul Mu'ti Hafizahullah, beliau yang mengisi karena adanya halangan, sehingga pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mengisi dan akan kita lanjutkan pembahasan malam hari ini dari pembacaan kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah kita sebutkan pada pasal atau pembahasan yang sebelumnya kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah seputar gambaran keadaan para ashabul hadis dari zaman generasi salafun salih. Telah kita sebutkan perkataan Al-Imam Ibn Uyainah rahimahullah, kana syabu idza waqa'a fil hadithi ihtasabahu ahluhu. Keadaan seorang pemuda yang bila mana pada mudanya ia memiliki semangat untuk mencari hadith, maka keluarganya akan menahannya. Dan disebutkan pentafsirannya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwasanya seorang pemuda pada zaman salafun salih tatkala mereka mencari ilmu hadis, maka mereka memiliki semangat yang sangat serta antusias untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menerapkan ilmu yang dipelajarinya, hingga menyebabkan yaqtati'uhu an ahlihi, hingga menyebabkan ia tidak lagi memiliki waktu untuk bisa bergaul, bercengkrama dengan keluarganya. Sehingga mereka, para keluarga, merasa dirugikan perihal semangat demikian pula antusias yang dimilikinya. Maka karena itulah mereka menahan dirinya dari melanjutkan aktivitasnya mencari ilmu hadis. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para salafun salih. Manakala mempelajari al-ilm, maka terlihat demikian jelas athar dari ilmu yang dipelajarinya. Demikian pula telah kita sebutkan perkataan Ibrahim ibn Ismail rahimahullah, kana ashabuna yasta'inuna ala talabil hadithi bisawum. Dahulu para teman-teman kami tatkala mencari hadis, mereka meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla tatkala mereka mencari hadis dengan melakukan berpuasa di siang harinya. Mereka menjadikan amalan as-saum sebagai wasilah yang mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, diharapkan agar supaya aktivitas mereka, demikian pula apa yang mereka lakukan di dalam mencari hadis, adalah benar-benar mendapatkan pertolongan dan bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini juga sebagai gambaran seperti apa akhlak mereka, para tulabul ilm pada zaman salafun salih. Mereka tidak hanya berantusias untuk mencari ilmu hadis, untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Bahkan mereka sangat antusias untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga antara al-ilm dengan al-ibadah, keduanya sama-sama beriringan antara satu dengan yang lain. Tidak kemudian menyebabkan tatkala seorang mencari al-ilm akhirnya ditinggalkan ibadah. Tidak pula sebaliknya, seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kemudian dia tinggalkan al-ilm. Sehingga antara keduanya ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga bila mana kita membaca dan membuka sejarah tentang tarikh biografi mereka para imamul Islam, para ruwatul hadis, maka kita akan menjumpai bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di samping memiliki kelebihan di dalam keilmuan yang dimilikinya, mereka juga seorang yang memiliki kelebihan di dalam bab al-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan kisah yang berikutnya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga kepada perkataan Abu Ismah Asim ibni Isam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Asim atau Abu Ismah rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bitu lailatan inda Ahmad ibni Hanbal. Saya pernah tidur di malam hari di sisinya Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu taala. Faja'a bil ma, maka beliau pun rahimahullah membawakan air, kata Abu Ismah Asim ibni Isam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Fawadahu, maka kemudian dia pun meletakkan air itu di sisiku. Falamma asbaha nadhara ila al-ma fa idza huwa kama kana, maka tatkala di pagi hari beliau rahimahullah melihat ke arah air yang diletakkannya, beliau melihat air itu tetap pada posisi yang sebelumnya, tidak berkurang. Berarti menunjukkan bahwasannya di malam harinya beliau rahimahullahu taala melihat Asim ini rahimahullah tidak terbangun di malam harinya, tidak menggunakan air yang disediakan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah untuk berwudu dan menjalankan qiyamul lail. Faqala, maka al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan subhanallah, yang berisikan ingkar. Beliau mengingkari apa yang dilihatnya. Rajulun yatlubul ilma la yakunu lahu wardun minal layli. Seseorang yang mengaku dirinya mencari al-ilm dalam keadaan ternyata di malam harinya tidak memiliki bahagian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam asar dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal ini rahimahullah semakin memperjelas gambaran kepada kita bagaimana keadaan para salafun salih dahulu tatkala mereka mencari al-ilm. Mereka memanfaatkan di malam harinya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan para thullabul ilm. Sehingga bila mana al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengingkari apa yang dilihatnya, menunjukkan bahwasanya pada zaman beliau rahimahullahu dahulu tatkala masih berstatus sebagai thullabul ilm, para pencari al-ilm atau al-hadis, maka akan dijumpai dari mereka antusias dan semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya mereka berwudu, kemudian menjalankan qiyamul lail, dan di siang harinya mereka membaca hadis dan memanfaatkan waktunya untuk mencari al-ilm, mendatangi satu majlis ke majlis yang berikutnya. Faya subhanallah, kalau misal ini yang diingkari oleh al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, maka kalau belum lihat keadaan para thullabul ilm pada zaman kita saat ini, ya mungkin bisa kita bayangkan seperti apa pengingkaran, demikian pula rasa herannya. Banyak dari para thullabul ilm yang hidup pada zaman kita ini hanya sebahagiannya mencari al-ilm karena faktor paksaan dari orang tua, ya kan, dipaksa sama orang tuanya, sehingga bukan dari hati dia mencari al-ilm. Maka bisa dibayangkan seorang yang secara terpaksa mencari al-ilm karena dorongan orang tuanya, ataukah mungkin dia menginginkan sesuatu sebagai janji dari orang tuanya, akan dikasih satu bulannya sekian ratus ribu contohnya, akan dituruti semua keinginannya, akan dibelikan apa saja yang dia minta. Maka bisa dibayangkan bagaimana keadaan orang yang seperti ini tatkala mereka terjun di dalam mencari al-ilm. Akan didapati rasa malas, akan didapati rasa jenuh, bosan, demikian pula keenggahan. Tidak hanya keenggahan untuk kemudian menghadiri majelisul ilm, bahkan keenggahan untuk kemudian menjalankan dari ilmu tersebut dalam rangka menjalankan amalan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Bila mana pada zaman al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah demikian, maka terbayangkan di hadapan kita bahwasanya termasuk dari akhlak dan adab mereka para ruwatul hadis dari pada zaman salafun salih, mereka adalah orang-orang yang kiat di dalam mencari al-ilm, demikian pula kiat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita bacakan kelanjutan dari poin yang atau nomor yang setelahnya. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, haddathana Abu Hazim Al-Abdawi imla'an. Kemudian belum menyebutkan sanadnya hingga ke Abu Amr ibn Hamdan rahimahullahu ta'ala. Naam, dari Abu Hazim Al-Abdawi beliau mengatakan, sami'tu Aba Amr ibn Hamdan yaqul, sami'tu abi yaqulu, saya mendengarkan ayah saya mengatakan, yakni Hamdan rahimahullahu ta'ala, kuntu fi majlisi abi Abdillah al-Marwazi rahimahullah, dahulu saya berada di majlisnya Abu Abdillah al-Marwazi rahimahullah, al-imam al-Marwazi al-ma'ruf. Fahadartu salat al-zuhri, maka datanglah waktu salat zuhur. Fa'adzana Abu Abdillah, maka Abu Abdillah ini pun mengumandangkan azan. Fakharajtu minal masjid, maka saya pun keluar dari masjid. Beliau berada di majlisnya Abu Abdillah al-Marwazi rahimahullah, tatkala masuk salat zuhur, ternyata beliau keluar dari dalam masjid. Faqala, maka Al-Marwazi rahimahullah mengatakan, ya Abu Ja'far, wahai Abu Ja'far, ila aina, hendak kemana kamu ini? Qultu, maka saya mengatakan, atatahharu lis-salah, saya berwudu dulu untuk menjalankan salat zuhur. Qala, maka beliau rahimahullah mengatakan, kana dhanni bika ghair hadha, bahwasanya dhan saya, persangkaan saya kepadamu selain dari hal ini, selain dari apa yang kamu sebutkan. Yadkhulu 'alaika waqtu sholati wa anta 'ala ghairi thahara. Apakah waktu sholat itu datang menjumpaimu dalam keadaan engkau ini masih belum berstatus sebagai seorang yang sudah thahar, sudah bersuci. Berarti dhannya atau persangkaan Al-Marwazi rahimahullah kepada Hamdan Abu Ja'far rahimahullahu taala, beliau posisinya sudah siap menjalankan sholat zuhur sehingga tidak berwudu, menunjukkan antusiasnya dan semangatnya untuk kemudian memanfaatkan waktu sholatnya dan menjalankan amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya subhanallah, ternyata seperti ini pula akhlak dan adab mereka para ruwatul hadis pada zaman na'imatul Islam. Bahkan tatkala bermajlis sebelum zuhur, ketika masuk waktu zuhur, mereka ternyata terbiasa untuk tidak membatalkan wudunya, artinya masih berstatus sebagai seorang yang tahir hingga mereka selesai menunaikan sholat zuhur. Sehingga mereka bisa memaksimalkan waktu yang ada, mereka bisa mendapatkan pahala yang demikian besar yang dimulai dari awal waktu sholatnya hingga kepada waktu iqamahnya. Apakah dengan memurojaah al-ilm, apakah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan menjalankan sholat sunnah rawatib, ataukah minimalnya dengan dirinya duduk saja di waktu tersebut, ia sudah mendapatkan keutamaan. Para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim akan mengatakan kepada hamba ini, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dirinya. Ia akan mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau lah semisal kita praktekkan pada zaman kita dan kita gambarkan dengan keadaan realita kita saat ini, tentu sangat heran lagi Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu taala. Bahkan ada yang sudah masuk shaf, sudah takbir, ternyata dia batalkan wudunya ke belakang. Ataukah bahkan sudah masuk sholat, ternyata bermudah-mudahan di dalam membatalkan wudu. Ini permudah-mudahan di dalam membatalkan wudu. Semestinya bisa ditahan. Semestinya dia bisa menjalankan sholat tersebut hingga akhirnya. Namun ternyata dia permudah-mudahan di dalam membatalkan wudunya tersebut. Sehingga yang ada setelahnya akhirnya kebiasaan. Setiap rakaat yang kedua pasti batal wudunya. Setiap rakaat yang pertama baru takbir pasti batal wudunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ataukah mungkin imam baru datang dan terlihat memasuki masjid baru dia berwudu. Abu Amr ibn Hamdan saja tatkala menceritakan kondisi ayahnya Hamdan rahimahullahu taala ketika pas bertepatan azan beliau keluar masjid, itu saja ditegur oleh Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu taala. Berarti kondisi Al-Imam Al-Marwazi rahimahullahu tatkala beliau menegur dan menyampaikan kalimatnya dalam keadaan tahir, masih suci, belum batal wudunya. Sehingga bisa melanjutkan ke amalan ibadah yang setelahnya. Ayna ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Terkhusus waktu antara maghrib demikian pula isya, dan ini adalah waktu-waktu yang biasa kita mengisinya untuk mengkaji dan mempelajari al-ilm. Padanya ada keutamaan. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wantidharus salati ba'da salah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan menunggunya seseorang antara salat yang satu ke salat yang berikutnya itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Kalau ribat itu sendiri disematkan kepada seorang mujahid yang ia menunggu di perbatasan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirnya, dan ia membuka matanya dalam rangka untuk mengawasi daerah yang berada di sekitarnya. Ini murabit, seorang yang melakukan ribat. Namun Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan menunggunya seseorang antara waktu sholat yang pertama ke waktu sholat yang berikutnya sama halnya dengan ribat, menunjukkan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin bagi seorang yang ia dengan ikhlas menjalankan amalan tersebut. Sehingga tentulah dari beberapa kisah yang tadi kita bacakan, di dalamnya berisikan bimbingan, irsyad, nasihat, nasaih kepada kita seluruhnya, terkhusus para thullabul ilm, agar kiranya terus mengevaluasi amalannya dan ketaatannya hingga ia benar-benar berada di atas jalannya mereka para salafun salih. Sebagai seorang yang tidak hanya antusias di dalam mencari al-ilm, sebagai seorang yang tidak hanya antusias untuk mempelajari, untuk memuraja'ah al-ilm, bahkan juga antusias di dalam menjalankan amalan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengarkan bahwasanya pahala seorang yang mempelajari al-ilm tidak bisa ditandingi oleh amalan ibadah nafilah manapun. Menunjukkan bahwasanya pahala yang didapatkan oleh seorang yang menimba al-ilm adalah pahala yang paling besar, mengalahi semua amalan-amalan yang afdal yang sifatnya masnunah atau nafilah, yang disunahkan atau yang bersifat nafilah yang dianjurkan. Namun sama sekali tatkala kita dengan seksama mempelajari dan membahas karya-karya mereka para ulama seputar bab ini, tidak kemudian disimpulkan bahwasanya dengan keterangan-keterangan tersebut akhirnya menyebabkan para thullabul ilm mengentengkan di dalam menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat seenaknya, ya kan? Bahkan main-main, bahkan tidak memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Ini menunjukkan bahwasannya ternyata keadaan mereka para salafun salih, pada antusias mereka di dalam beribadah, antusias mereka untuk berpuasa, antusias mereka untuk menjalankan qiyamul lail di malam harinya, berberkah dan berdampak kebaikan untuk mereka. Jadilah mereka para imam-imam Islam, jadilah mereka orang-orang yang mutqin hafalannya, jadilah mereka orang-orang yang memiliki sekian dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan jumlah yang demikian banyaknya. Jadilah mereka seorang yang berhasil di dalam menimba al-ilm. Ini menunjukkan bahwasanya kunci keberhasilan seseorang di dalam mencari al-ilm hendaklah ia berada di atas bimbingan mereka para salafun salih tatkala mereka mencari al-ilm. Kita bacakan kisah yang berikutnya. Al-Mu'allif di sini rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Qasim ibn Ismail ibn Ali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kunna bibabi Bishr ibn al-Harith. Tatkala kita dahulu berada di pintunya Bishr ibn al-Harith rahimahullah. Fa kharaja ilaina fa qulna, maka beliau pun keluar menemui kami dan kami katakan, ya Aba Nasr hadithna, wahai Abu Nasr, kabarkanlah kepada kami hadis. Faqala, maka beliau rahimahullah mengatakan, atu'adduna zakatal hadis, apakah kalian berkeinginan untuk bisa menunaikan zakatnya hadis? Berarti yang namanya zakat tidak hanya terkhusus pada harta, demikian pula hewan dan yang semisalnya dari harta-harta yang dimiliki oleh seorang yang terdapat nas yang ada di dalam syara' tentang wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakat. Bahkan di dalam hadis memiliki zakat yang wajib untuk seorang mengeluarkannya. Qultu, maka saya mengatakan, ya Aba Nasr, walil hadithi zakah, apakah hadis itu memiliki zakat? Qalan, maka beliau rahimahullah mengatakan, na'am, benar. Iza sami'tumul hadith, apabila kalian mendengarkan satu hadith, fama kana fi dhalika min amalin au salatin au tasbihin, ista'miluhu. Maka apa saja yang terkandung di dalam hadis tersebut, atau satu hadis tersebut, apakah sifatnya motivasi untuk beramal, ataukah sifatnya motivasi untuk menjalankan sholat, ataukah memperbanyak tasbih, maka hendaklah kalian mengamalkannya. Sehingga mengamalkan al-hadis adalah zakat daripada ilmu atau hadis itu sendiri. Sehingga mereka para thulabul ilm tidak hanya disunahkan untuk kemudian mereka antusias di dalam mempelajari al-ilm karena sekian banyak hadis-hadis yang menjelaskan fadilah keutamaan seorang yang menghabiskan waktunya atau memanfaatkan waktunya untuk menimba al-ilm. Bahkan lebih daripada itu, yang lebih ditekankan adalah seseorang mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Kemudian yang berikutnya, al-mu'allif di sini menyebutkan hingga sanadnya kepada perkataan Bishr ibn al-Harith. Beliau mengatakan, ya ashab al-hadith, addu zakata hadha al-hadith. Wahai para pencari hadith, wahai para penuntut ilmu, hendaklah kalian menunaikan zakat daripada hadith ini. Qalu, maka mereka mengatakan, ya Aba Nasr, wahai Abu Nasr, kaifa nu'addi zakatahu, bagaimana kami menunaikan zakatnya? Qal, maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'malu min kulli mi'ataini hadithin bi khamsati ahaditha. Amalkanlah dari sekitar 200 hadis dengan 5 hadis. Nah, itu zakatnya. Dari 200 hadis, kalian mengamalkan 5 dari hadis tersebut. Yang mirip dengan perkataan Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala adalah perkataan Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah. Ini disebutkan oleh Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah pada nomor yang setelahnya. Beliau mengatakan, idza balaghaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi. Kata Amr ibn al-Qais al-Mula'i rahimahullah, apabila telah sampai kepadamu satu kebaikan, satu amalan kebaikan, berarti satu khabar, satu hadis yang menghasung seorang untuk menjalankan satu amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sifatnya memperbanyak istighfar? Apakah sifatnya menjalankan sholatul duha? Ataukah sifatnya menjalankan sholatul witir? Ataukah sifatnya memperbanyak tasbih dan yang semisalnya? maka beliau rahimahullahu taala mengatakan fa'mal bihi walau marrah. Kalian amalkan khair, kebaikan atau hadis atau ilmu tersebut walaupun hanya satu kali saja. Takun min ahlihi, dengan harapan agar supaya engkau termasuk dari ahlinya, orang yang mengamalkannya. Naam. Sehingga tentu apabila seseorang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Amr ibn al-Qais al-Mula'i rahimahullah, demikian mudah. Demikian mudah. Ada satu ilmu diamalkan walaupun sekali. Ada satu ilmu yang lainnya diamalkan lagi walaupun satu kali. Ada ilmu yang lainnya dia juga terus mengamalkannya walaupun marah, walaupun satu kali. Dan tentulah tatkala seseorang mengamalkan satu kebaikan, ini akan melahirkan kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Demikian pula perkataan Abu Qasim ibn Mani' rahimahullah. Beliau mengatakan aradtul khuruja ila Suwaid ibn Sa'id. Saya tatkala berkeinginan untuk keluar mendatangi Suwaid ibn Sa'id rahimahullah. Faqultu li Ahmad ibn Hanbal, maka saya mengatakan kepada Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yaktub li ilaihi. Kamu tulislah untuk saya agar saya menyerahkan kepadanya. Fakataba, maka Imam Muhammad ibn Hanbal rahimahullah pun menulis dengan kalimat hadza rajulun yaktubul hadis. Ini adalah salah seorang yang ia menulis hadis. Bukan mencari hadis. Bukan talibul hadis. Bukan pula ahlul hadis. Tapi yaktubul hadis, orang yang hanya mencatat atau menulis hadis. Faqultu, maka saya pun mengatakan, ya Aba Abdillah, khidmatilaka waluzumi, saya telah berkhidmat kepadamu dan saya telah melakukan mulazamah, yakni bermajlis bersamamu. Lau katabta, kalau lazmi salah engkau menulis hadza rajulun min ashabil hadis, ini adalah orang yang termasuk dari kalangan ashabul hadis, tentu lebih baik. Maka lihat jawaban al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Sahibul hadis indana man yasta'milul hadis. Orang yang dikatakan sebagai sahibul hadis menurut kami, kata beliau rahimahullah, adalah seorang yang mengamalkan hadis, mengamalkan semua hadis yang ia dengarkan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Berarti menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang benar-benar istiqamah di atas sunnah. Dia adalah seorang yang benar-benar mencontoh Nabi alaihi assalatu wassalam. Dia adalah orang yang benar-benar meniru Rasul dan menjadikan Rasul sebagai toladannya. Karena apa yang didengarkan bukan dinisbatkan kepada seseorang, bukan dinisbatkan kepada seorang yang dihormati hanya sekedar kepemimpinannya ataukah apa yang ia miliki berupa dunia. Namun yang ia dengarkan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau semisal amalan, berarti Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang yang terdepan di dalam mengamalkannya. Kalau semisal apakah itu perintah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seorang yang terdepan pula di dalam menjalankan perintah tersebut. Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Naam. Ada pertanyaan, apabila seorang berdoa di waktu sore kemudian masuk waktu sholat sehingga terdengar azan, apakah yang dia lakukan memutus doanya dan mendengarkan azan tersebut? Ya, jawabannya tentu dia putus doanya, karena Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang anjuran seorang muslim tatkala ia mendengarkan azan, jangan disepelekan. Seorang yang ia mendengarkan azan kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh seorang yang mengumandangkannya kemudian membaca doa setelahnya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, hingga akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, telah halal untuknya syafa'atku pada hari kiamat, sehingga dia akan dibela oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Adapun doanya bisa dia teruskan nantinya setelah azan, dan tentu waktunya jauh lebih afdal. Bainal azan wal iqamah terdapat hadis yang menyebutkan tentang keutamaan waktu berdoa di tempat tersebut atau di waktu tersebut adalah sebagai waktu yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.